بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشارح Syekh Abdul Rahman bin Hasan Alu Syekh Rahimahullah Ta'ala, qawluhu, yakni potongan dari hadis yang kita diperintah untuk menjauhi tujuh perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah wa tawalli yawmaz zahfi, wa tawalli yawmaz zahfi, maknanya al-idbar, mundur ke belakang, adbara yudbiru, balik dan mundur ke belakang dari kufar. Kapan? Waktu iltihamil qital, waktu berkecamuknya perang dengan kufar. Jadi lari dari peperangan melawan kufar waktu perang berkecamuk tanpa tujuan yang benar. Ini termasuk dosa besar, termasuk perkara yang dikatakan mubiqat, yang membinasakan. Maka dikatakan wa inna ma yakunu kabiratan ayat tawalli yawm zahfi, dan hanya sanya dikatakan keberadaannya sebagai dosa besar, lari dari peperangan waktu berkecamuknya peperangan, idza farra ila ghairi fi'atin au ghairi mutaharrifin liqitalin, bila seorang tadi lari dari peperangan bukan menuju kepada kelompoknya dari kalangan kaum muslimin. Ini kelompok peperangan melawan kufar tadi, atau ghairi mutaharrifin liqital. Taharrafa itu maknanya mencari peluang untuk mengambil kesempatan bisa-bisa melawan musuh, mundur tapi mencari peluang untuk bisa melawan musuh. Itu mutaharrif, minggir. Taharrafan yang minggir. Tapi untuk mencari kesempatan, mencari peluang untuk melawan kufar, ini enggak masalah. Tapi kalau memang lari dengan menyelamatkan diri dari peperangan, takut mati dan yang semisalnya, itu yang dikatakan termasuk mubiqat, pengkhianat terhadap para mujahidin. Ya kan? Maka keluar dari peperangan itu, seandainya dia ingin keluar ketika diutus oleh komandannya, enggak boleh keluar tanpa izin. Jika tidak diizinkan enggak boleh balik. Kalau enggak punya alasan yang syar'i, sakit dan semisalnya. Itu gambarannya adab dalam peperangan. Ketika ribat, taruhlah ketika jaga untuk mempertahankan wilayahnya kaum muslimin, Ini enggak boleh kemudian dia keluar dari mempertahankan wilayah tersebut tanpa alasan syar'i sebelum waktu dibolehkannya balik menunggu aplosannya gantian. Enggak boleh. Harus nuruti komandannya, pimpinan perangnya. Karena pimpinannya harus ada, masing-masing kelompok harus ada. Ini ada dalam ikut dalam kelompoknya para mujahidin. Kalau memang enggak berani ya udah di rumah aja, jangan kemudian ikut tapi ternyata belum waktunya balik udah balik. Belum aja turun udah turun. Ini enggak boleh. Apalagi di waktu iltiham, waktu berkecamuknya perang melawan kufar. Dia menyingkir untuk menyelamatkan dirinya, ini termasuk dosa besar. Maka dikatakan wa innama yakunu kabiratan idza farra ila ghairi fi'atin aw ghairi mutaharrifin liqitalin. Dan hanya saja menjadi berdosa besar tawalli tadi, berpaling atau lari dari peperangan, jika dia lari ke selain kelompoknya kaum muslimin. Au ghairi mutaharrifin, atau lari yang dia bukan mencari kesempatan untuk maju berperang, minggir dulu tapi maju untuk mencari kesempatan, cari peluang. Ini diberi udzur atau tidak dimasalahkan. Kama kuyida bihi fil ayat, bagaimana ditakyid, diberi catatan, diberi pengikat dengannya dalam ayat, yaitu dalam suratul Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang yang beriman, apabila kalian ketemu dalam peperangan terhadap orang-orang yang kafir, dalam keadaan zahf ini dalam keadaan pas berkecamuk, maka kalian jangan berikan kepada mereka punggung-punggung kalian. Jadi jangan lari mesti di sini. Falatwalluhumul adbar. Ini adbarukum. Ini adbarukum. Yani kalian berikan punggung kalian, kalian lari ke tempat yang bisa menyelamatkan diri kalian. Wa may tawallahum yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu. Dan barang siapa yang memberikan duburnya, ini punggungnya, bagian belakang badannya diberikan kepada kufar, ingin lari kabur dari peperangan, kecuali orang yang memang mencari tempat yang mencari posisi aman, bisa maju lagi ke tempat yang bisa mematikan lawan untuk perang. Aum tahiyis memihak kepada kawannya, kelompok para mujahidin, mutahiyis itu memihak, mengelompok kepada kawannya para mujahidin. Kalau enggak begitu maka dia telah masuk dalam kemurkaan dari Allah Ta'ala. Ini ada berperang. Kalau enggak maka menjadi dosa besar. Kalau enggak diikuti tentang tata aturan yang ada dalam Al-Quran ini, sebagaimana yang tertera dalam hadis di atas, maka tawalli yang menjahabini kemutlakannya ditakyid dengan ayat. Maka di sini juga ada usul bahwasanya bisa saja hadis ditakyid dengan ayat. Hadis ditakyid dengan ayat bisa, atau ayat mentakyid ayat, hadis mentakyid ayat juga bisa. Ada demikian ayat yang lain mentakyid ayat yang lain, atau hadis yang lain mentakyid hadis yang lain. Ini bisa saja enggak dipermasalahkan bahkan diterima. Ini demikian pendapatnya mayoritas ahlul ilmi atau jumhur ahlul ilm. Paham ya ikhwan? Jadi ada berperang itu harus dituruti, kalau enggak menjadi permasalahan. Nah, kita dulu di Afghanistan seperti itu. Waktu jaga di daerah wilayahnya kaum muslimin, kalau mau pulang ya harus izin, kalau enggak diizinkan enggak boleh pulang. Enggak boleh turun. Ya kan? Kecuali punya alasan yang sangat seperti sakit dan semisalnya. Bukan seenaknya pamit mau pulang. Tidak, tapi harus menuruti kemauan yang mengatur. Qauluhu wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat wa wafatil da'sat muhsanat ay al mahfudat minaz zina. Di antara perkara yang membinasakan yang ada tujuh disebut dalam hadis ini adalah menuduh perempuan-perempuan yang terjaga dari dosa, yakni perempuan-perempuan yang terjaga dari dosa zina, enggak ada tanda-tanda dia itu melakukan keburukan zina. Enggak ada SMS, enggak ada WA, enggak ada apa kalau zaman sekarang. Enggak ada kenalan-kenalan yang mencurigakan kok dituduh. Maka penuduhnya termasuk masuk dalam perkara yang membinasakan dirinya. Qal wa bi kasriha al-hafidhati muksinat. Al-hafidhatu furujahunna minhu. Minhu zamiru kembali kepada apa Abdullah? Pacar Brahman zina. Ahsanta. Al-hafidhat, perempuan-perempuan yang menjaga kemaluan mereka darinya, dari zina. Gitu tuh. Mana menjaga berarti ada tanda-tandanya dia ini memang orang yang baik. Dari sisi penampilan, dari sisi berkawan, dari sisi keluar masuk rumah. Enggak mencurigakan, itu namanya menjaga. Wal murad. Di sini pakai ba bil harair al afifat. Yang tadi enggak pakai ba ya? Enggak. Wal muradu al harairu al afifatu. Yang dimaksud dengan muhsanat ghafilat mukminat dituduh dengan tuduhan zina, penuduhnya termasuk melakukan dosa besar adalah para wanita yang dikatakan harair, perempuan-perempuan yang merdeka, yang afifat, yang menjaga diri dari hal-hal yang mencurigakan dalam kejelekan. Dan apa makna qadzf di situ? Wal murad ramyuhunna bizina aw liwatin. Qadzf maksudnya adalah menuduh mereka dengan zina ataupun homo. Ya kan? Kalau homo itu biasanya laki-laki, tapi kalau perempuan dikatakan sihak. Sihak itu lesbi. Bahasa Arabnya sihak, sin, ha, qaf. Pakai alif. Mat. Bukan Muhammad, mat. Bukan manggil, bukan manggil antum saya. Sihakun gitu. Itu lesbi. Jadi wa murad jamrum yunabi zina aw liwat yamatum seperti apa sihak dan semisalnya. Wal ghafilat aim anil fawahis, ghafilat yani lalai, enggak terpikir, enggak memikirkan perkara-perkara keji berbuat zina. Itu namanya ghafilat. Wanita-wanita enggak pernah memikirkan untuk ke arah itu, enggak terbetik dalam pikiran mereka untuk berbuat jahat seperti tadi kok dituduh. Anil fawahisi wa marumina bihi. Ini fi'il madhi mabni majhul. Nunnya nun jama'ah niswa, jama'atun nisa. Jadi mereka-mereka ghaflat yang tidak pernah terkesan dalam hati mereka, enggak pernah terbetik dalam hati mereka dari perkara-perkara fahisa dan apa-apa yang dituduhkan dengannya kepada mereka. Kok dituduh? Maka penuduhnya termasuk terjerumus dalam mubiqat yang ada tujuh ini diantaranya. Fawwa kinayatun anil bari'at ghafilat. Lafat ini fawwa yakni lafdul ghafilat begitu. Al-ghafilat ini adalah kinayah, kata kiasan dari wanita-wanita yang bari'at, yang bebas dari perkara yang dituduhkan. Maka penuduhnya adalah melakukan dosa besar. Kenapa demikian? Li'annal ghafila bari'un mimma buhita bihi. Karena seorang yang ghafil, artinya orang yang enggak pernah terpikirkan, enggak pernah terpetik dalam pikirannya perkara yang dituduhkan dengannya atau darinya. Orang yang lepas dari apa yang diberikan apa itu dan dusta. Buhita itu dusta. Wal mu'minat yang tertera dalam ayat ini ay billahi ta'ala ihtirazan an qadzafil kafirat. Perempuan yang menjaga diri, enggak pernah terbetik dalam kejahatan zina, dan juga bahkan mereka para wanita yang beriman, yakni iman dengan Allah. Kenapa disebut dengan mu'minat? Ihtirazan, demi menghalangi, enggak memasukkan hukum ini kepada para kafirat. Perempuan kafir dituduh, penuduhnya bukan pelaku dosa besar. Itu kenapa? Karena mereka kafir enggak menjaga diri. Ya itu. Karena perempuan yang kafir enggak menjaga diri perkara ini. Maka saya dari menuduh kafir hukumnya beda. Perempuan kafir di hukumnya beda. Baik. Maka ihtirazan, ihtiraz itu demikian mengeluarkan, seadanya ada yang menuduh perempuan kafirah. Enggak, hukumnya beda. Enggak masuk dalam konteks ayat yang dibawa terkait masalah ini juga dalam hadis ini. Qulu an sundubin marfu'an. Dan dari sundub hadis yang marfu. Ini di atas bawakan Syekh Musannif. Hattu sahiri darbuhu atau darbatun bisayf rawal Tirmidzi. Waqala sahih anna mauquf. Waqala, yakni Tirmidzi yang berkata di sini. Yang benar, yang sahih terkait dengan matan ini adalah bukan dari Nabi. Tapi mauquf, maksudnya apa? Cuma terhenti pada junduk yang mengucapkannya. Itu namanya mauquf. Karena mauquf itu adalah nisbatkannya kepada sahabi. Wa bisal Bukhari an Bujalata aw an Bajalata bani Abdah. Anna qala. Kataba Umar bin Al-Khattab an iktulu an antafsiriya. Kullu sahirin wa sahiratin. Qala faqatalna salasa sawahira. Sawahir, maka kami membunuh tiga sawahir, tiga pelaku sihir dari kalangan wanita. Baik. Qalu an jundub marfu'an hatta sahir darbuhu. Ini itu apa? Darbatun. Kalau darbatun sekali sabet dengan pedang. Kalau darbuhu sabet dengan pedang, begitu. Rawat Tirmidzi wa qala sahih anna mauquf. Qalu an jundub dahir dahirus sani at-Tabrani fil kabir. Ya kan, ada Jami' al-Kabir. Apa? Mu'jam Kabir, bukan Jami', Mu'jam al-Kabir, Mu'jam al-Awsat, dan Mu'jam Shaghir. Dan namanya Ma'ajim. Jamaknya Ma'ajim. Dahir apa yang dibuat oleh Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir. Al-Kabir itu Mu'jam. Nama kita punya Imam Tabrani. Anau jundubu benu Abdillah al-Bajali. La jundubu al-Khairu, bukan jundub al-Khair, al-Azdi. Qatilu sahir. Bukan jundub al-Khair, al-Azdi yang dia pembunuh tukang sihir. Yang membunuh tukang sihir. Fa'inna rawahu fitar jamati jundub. Yani At-Tabrani. Ini Junub al-Bajali. Min tariqi Khalid al-Abdi anil Hasan an Jundubin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasannya beliau Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah untuk membedakan antara Junub dengan Junub yang ada di sini. Apakah Junub Nabi atau Junub al-Khair? Wa Khalid al-Abd dhaifun. Qala al-Hafidz wa sawabu annahu ghayruhu. Yang benar adalah bukan jundub siapa? Al-Khair tapi selainnya. Ini Ibn Abdillah. Waqad rawahu Ibn Qani wal Hasan Ibn Sufyan min wajhaini an al-Hasan an Jundubin al-Khair. Ana ja'ila sahirin fa daraba bisayf. Ini ana sahir ini nama apa? As-sahir itu. As-sahir. Alif lam. Ya. Waqad rawahu Ibn Qani wal Hasan bin Sufyan min wajhaini wal an al-Hasan an Jundub al-Khair anna ja'ila sahirin min ana. Yang tadi as-sahir. Fadara bahwa bisayf, maka Jundub al-Khair langsung menyabetnya dengan pedang. Hatta mati sampai mati. Waqalan, dan dia berkata, yani Jundub al-Khair, sami'tu Rasulullah SAW yakulu fadakarahu, ini menyebutkan hadis. Aduh sahir darbu bisayf. Misalnya, fadakarahu. Wa Jundub al-Khair wa Jundubu bin Ka'ab. Jundubu bin Ka'ab. Jundub al-Khair. Bukan Abdullah. Wakilah Jundub bin Zuhair. Wakilah huma wahidun. Dikatakan Jundub al-Ka'ab. Jundub al-Ka'ab atau Jundub bin Zuhair adalah satu. Kama kala Ibn Hibban. Sebagaimana dikatakan Ibn Hibban. Kunianya Abu Abdullah al-Azdi al-Ghamidi sahabiyun. Kunianya Jundub adalah Abu Abdullah. Dia nisbahnya kepada al-Azdi al-Ghamidi, seorang sahabi. Rawah Ibn Sakan min hadis Ibu Raidata. Ibn Sakan, bukan Ibn Sakan. Ibn Sakan meriatkan dari hadisnya Ibu Raida bahwa Nabi SAW anna Nabi SAW kala yadribu, insyaAllah, yadribu darbatan wahidatan fayakunu umatan wahidatan. Ini termasuk mangkobah, keutamaan, kemuliaan seorang yang membunuh tukang sihir dengan sekali sabet. Sekali sabet dengan pedang, maka kauna fayakunu ummatan wahidatan. Baik. Qaulu hadzal sahir darbuhu bisayf wa ruya bilha wa bitta. Kalau tak darbatun. Kalau ha ya ini darbuhu bisayf. Makilahuma sahih, keduanya sahih, baik itu dengan ha darbu atau darbatun, keduanya sahih benar. Wa bihadzal hadis akhadha Malikun wa Ahmad wa Abu Hanifah fa qalu yuqtalu sahiru. Dengan hadis ini Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, mereka mengatakan hujahnya adalah hadis ini tukang sihir dibunuh. Berarti kan tukang sihir itu dibunuh. Ini hukum Islam. Tapi hukum demokrasi, tukang sihir dibikin tontonan di lapangan. Ya kan? Dibikin tontonan. Penerapan sihir boleh ditonton di lapangan, bikin pertunjukan. Ya kan? Jadi kaum muslimin disuruh nonton, termasuk hiburan. Ayo. Itu hukum demokrasi. Ya kan? Hukum demokrasi, hukumnya iblis. Dan juga diberikan keamanan untuk hasil tadi itu. Ekstra ketat amanannya. Arti menerapkan ilmu sihir, diberikan keamanan, dijaga, dilindungi. Ya. Padahal yang pelajari atau yang mengajarkan hukumnya kafir. Dan ada tukang sulap. Tukang sulap juga diberikan keamanan. Sama aja. Musyawit. Tukang sulap. Ini temannya tukang sihir, dukun dan yang lainnya. Itu teman-temannya. Bagaimana ya ikhwah? Maka anak-anak kita enggak boleh nonton seperti itu ketika balik kampung, taruhlah. Kalau umumnya kaum muslimin, orang tua mana menolak melarang anak-anaknya nonton seperti itu? Enggak ada. Ustaz-ustaznya juga enggak melarang. Kiai-kiainya yang tutup suruh khutbah di masjid-masjid juga enggak melarang. Ya kan? Suruh khutibnya, suruh khutbahnya. Enggak pernah menyinggung hal tersebut, dilarang. Enggak pernah memberikan anjuran, singgungan kepada para penguasa supaya hal tadi dilarang, enggak. Karena juru khutbahnya adalah seperti keledai. Keledai khutbah di mimbar. Nah itu. Syirik kan enggak pernah disinggung. Baik. Wa ruwiya dzalik an Umar wa Utsman wa Ibnu Umar wa Hafsah wa Jundub bin Abdullah wa Jundub bin Ka'ab wa Qais bin Sa'ad wa Umar bin Abdul Aziz. Riwayat tentang apa? Dalika yakni hadis sahir hukumnya dibunuh. Sahir dibunuh ini riwayat datang dari Umar, dari Utsman, dari Ibnu Umar, dari Hafsah. Putrinya Umar, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin. Dari Jundub bin Abdullah, Jundub bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad, Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah. Yang kelima. Walam yara syafi'iyu al-qatla alaihi bimudratis sihir. Illa ayin in amila fisirhi ma yablugul kufra. Dengan Imam Syafi'i pandangannya beda. Enggak dibunuh. Alaihi ala sihir. Dengan sekedar sihir. Kecuali kalau memang dia mengamalkan dalam sihirnya apa yang menuntut sampai kepada batas kekufuran. Wa bi qala Ibnul Mundhir wa huwa riwayatun an Ahmad. Perkataannya Imam Syafi'i ini juga perkataannya Ibnul Mundhir, juga ada satu riwayat dari Imam Ahmad. Tapi wal awal aula li hadis wal athari Umar. Wa amila bin nas bi khilafati min ghairi nakirin. Pendapat yang pertama lebih utama. Demi mengikuti hadis dan asar dari Umar juga annas, maksudnya para salaf mengamalkan membunuh tukang sihir pada masa khilafahnya Umar tanpa adanya pengingkaran min ghairi nakir, tanpa adanya pengingkaran. Ini dikenal dengan apa? Ijma' sukuti. Min ghairi nakirin ini namanya ijma' sukuti. Dan kita bukan membahas masalah jemaat hujah atau enggak hujah, yang jelas demikianlah hukum menanggapi dan mensikapi pelaku sihir atau tukang sihir. Qala bi sahih Bukhari an Bajalah bin Abdah annahu qala. Dan sahih Bukhari dalilnya dari Bajalah bin Abdah bahwasanya beliau mengatakan kataba Umar bin Al-Khattab aniktulu. Umar bin Al-Khattab menulis surat kepada para walinya, kepada para wali, kepada para amir yang disuruh oleh Umar menjadi amir, yang tugaskan oleh Umar menjadi amir. Para umaroknya Umar diberi ketentuan diantaranya supaya mereka kalian bunuhlah, supaya kalian membunuh seluruh tukang sihir laki dan perempuan. Qala, ini Bajalah atau Bajalah mengatakan, maka kami bunuh 3 tukang sihir dari kalangan wanita. Salasa sawahiro. Sawahir ini jamak dari kata sahiratun, perempuan tukang sihir. Jamaknya sawahir. Perhatikan ya, Ikhwah. Jan. Dengan Jan. Hadal asar wal Bukhari kama qala al musannif rahimallahu lakin lam yadhkur atau lam yudhkar qatlu sawahir. Asar ini riwayat Imam Bukhari sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, tetapi di sana enggak disebutkan tentang pembunuhan terhadap tukang sihir. Yang bilangnya 3 tadi, perempuan-perempuan. Kalian itu gimana toh? Coba biasa mendengarkan gitu loh, dengan ribut. Qawlu an Bajalah bi fathil muahada. Ba'nya di fathah. Ba'da jim setelah ba' huruf jim. Dia Ibnu Abda atau Abadah bi fathataini. Kalau Abda atau Abadah. Abda nam. At-Tamimi Al-Ambari Basriyun Sikotun. Sorry yang sikoh. Qalu kataba ilayna Umar bin Al-Khattab aniktulu kulla sahirin wa sahiratin dhahiruhu wa dhahiruhu annahu yuktalu min ghairi istitabatin. Perintahnya Umar ini supaya tukang sihir itu laki perempuan dibunuh. Zahir daripada lafaz ini menunjukkan tukang sihir itu dibunuh tanpa dimintai bertaubat. Langsung disabet saja. Min ghairi istitabah. Istitabah yang tadi butuh minta dimintai bertaubat. Wa kadzalika 'alal masyhur an Ahmad. Memang demikian. Tanpa dimintai bertaubat tukang sihir itu. Itu masyhur mazhabnya Imam Ahmad. Wa bi qala Malikun, ini pendapatnya juga Malik, Imam Malik rahimahullah taala. Alasannya li anna ilma sahiri la yazulu bit taubah, karena ilmu berhubungan dengan masalah mempelajari sihir itu enggak akan bisa hilang dengan pelakunya bertaubat. Biar hilang, dibunuh saja. Itu. Karena ilmunya itu walaupun dia bertaubat enggak hilang katanya. Wa an Ahmad istatabu, juga dari Imam Ahmad ada dua riwayat bahwasanya diminta bertaubat. Qala fa in taba aku bila taubatuhu, kalau dia bertaubat maka diterima taubatnya. Wa bi qala Syafi'i, demikian juga pendapatnya Imam Syafi'i dimintai bertaubat tukang sihir tadi itu. Alasannya li anna dambahu la yazidu 'ala syirik. Dosanya tukang sihir tidaklah ada dosa sihir ini enggak melebihi syirik. Wal musyriku istatabu wa tuqbalu taubatuhu wa lidzalika sahha imanu saharati fir'auna wa taubatihim. Musyrik diminta bertaubat. Taubatnya pun diterima. Dikarenakan inilah maka benarlah imannya para tukang sihir. Ya ini apa? Tukang sihirnya Fir'aun. Imanu saharati Fir'aun. Ya ini Fir'aun memiliki beberapa tukang sihir, mereka beriman. Lalu diancam oleh Fir'aun untuk dihabisi. Tukang sihir pun enggak takut. Bakdi ma'anta qadin. Kalau kamu enggak terima, udah. Silakan, kamu mau apa, wahai Fir'aun? Mau bunuh kami, bunuh aja. Innama takdi hayatad dunia. Nah. Kata Ta'ala, bakdi ma'anta qadin. Kalau kamu enggak terima, kami beriman. Demikian para tukang sihir ngomong kepada Fir'aun, silakan kamu mau melakukan apa yang kamu inginkan. Ya kan? Demikianlah seorang yang mukmin sudah seperti itu, bukan kok. Dikit-dikit minta maaf kepada apa? Kepada para penjahat nasional. Apa? Minta maaf saya, kemarin saya mengharamkan wayang, sekarang enggak jadi. Aduh. Enggak jadi. Padahal dia sendiri juga main wayang. Ya toh? Enggak ada beda. Para ustaz yang bergambar di video-video di TV itu juga wayang sama saja. Haramnya wayang, haramnya gambar, hukumnya satu, enggak ada beda. Bukan kok ngakek-ngakek-ngakek. Kenapa gak ngomong terang-terangan aja? Mau diapakan? Mau dibunuh? Maka jantan para tukang sihirnya Fir'aun. Fakdima anta qadi, katanya, kata mereka. Dalam Al-Quran dikisahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu gak terima Fir'aun, fakdima anta qadi, silakan apa yang kamu inginkan. Buatlah keputusan apa yang kamu inginkan untuk kami. Innama takdi hayatad dunia. Surat apa itu? Surat Toha. Baik. Jadi kalau ditakut-takuti sama mereka-mereka, enggak usah takut. Ya kan? Kalian juga akan mati, mau bunuh saya? Bunuh. Kalian juga akan mati ntar lagi gitu. Ya kan? Kayak gitu aja kok. Dikit-dikit. Cengeng, kalau cengeng jangan suka nongkrong televisi, cengeng. Ngerti cengeng? Cengeng apa? Cengeng, para ustaz cengeng. Cengeng suka apa? Suka tampil, cengeng tampil di mana-mana. Kalau cengeng ya tinggal sama ibunya aja. Ya kan? Ngemik gitu. Bu, aku bikin susu bu, gitu. Ya. Sama ya, Hua. Jadi, lidhalika sahimanu saharati fir'auna wa taubah, wa taubatuhum. Santa. Demikian juga benarlah terima imannya para penghasilnya penuh dan juga sah taubat, taubatnya juga sah. Insya Allah yang dikuatkan oleh beliau. Qulu wa sa'an hafsata anna amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Juga telah daribat yang sahih dari Hafsah Ummul Mukminin. Ratala anha bahwasanya beliau Hafsah memerintah. Ini memerintah siapa yang bisa melakukan membunuh budaknya Hafsah. Yang telah mensihir Hafsah. Lalu dibunuh. Fakutilat. Hadzal asar wa malikun fil muwatta. Jangan dibaca mautik, muwatta. Ozan, dengar Ozan. Ntar lagi kamu sudah besar Ozan. Mulai biasa mendengarkan. Ya kan? Terbiasa intiba mengambil perhatian dengan daras satu-satu di catat kalimatnya. Mana bapak-bapak kok banyak yang gak hadir dalam taklim? Bapak-bapaknya ini mana? Sebagian gak hadir dalam taklim. Ya. Jangan menjadi contoh jelek terhadap yang lain. Kalau menjadi contoh jelek, semakin jelek, semakin jelek, nanti jadi gombrek. Tahu gombrek? Gombrek itu kayak gebek payok itu gombrek. Orang alur, orang idul, orang tanrang ulon, mogol. Nah, itu. Orang mentara manteng, mogol. Layam itu wala Yahya. Orang hidup, orang mati, orang urip, orang urip. Daib. Wa Hafsa ya umul mu'minin bintu Umara bin al-Khattab. Tajawadza Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Khunais. Ba'da Khunais bini Hudafata wa matat sanata 45. Hafsa beliau adalah umul mu'minin. Ini gelar yang sudah enggak lagi bisa ditolak. Beliau umul mu'minin. Putrinya Umar bin Khattab. Dinaikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dulunya menjadi suami istrinya Khunais bin Hudafah. Beliau Hafsah meninggal pada tahun 45 Hijriah. Ratala anha. Qul wa kadzalika sahan Jundub. Ya. Jundub asarul musannifu biada. Biada qaul ini adalah sahan Jundub. Ila qatlihi karena beliau membunuh tukang sihir. Ini Jundub. Kamar wal Bukhari fi tarikhihi an Abi Utsman An-Nahdi. Sebagaimana Imam Bukhari merekan dalam kitabnya beliau, kitab tarikhnya Imam Bukhari. Dari Abi Utsman An-Nahdi annahu qala. Kana indal Walid rajulun yal'abu fadabaha insanan wa abana ra'sahu fa ajibna. Kata Utsman An-Nahdi, dulu indal Walid. Walid adalah seorang amir. Ada seorang laki-laki yang dolanan, main-main. Menyembelih seorang insan. Lalu dihilangkan kepalanya. Kami terheran. Apa dipisahkan kepalanya? Abana rokso abana yubinu ibanan dipisahkan. Pedot gulune. Fa'ajib nama kami pun terheran. Fa'ada rokso. Tadi setelah itu apa? Kepalanya dibalikkan lagi. Ke badannya yang telah dipotong. Faja'a Jundub al-Azdi faqatalahu, datanglah Jundub al-Azdi langsung disabet aja. Kalau di Indonesia bikin pertunjukan. Ya toh? Bikin dolanan. Dibikin pertunjukan sihir ini. Ya kan? Karena negara bukan terikat dengan peraturan Islam. Sihir pun kufur pun dibikin pertunjukan. Ya kan? Kayak gini katanya apa? Masya Allah. Gemari Allah jinawi. Ya kan? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Siapa yang ngomong ngono? Siapa? Umairama. Padahal tuan toyun wak pun kofur. Ya, pes. Ha. Ya kan? Negeri yang thayyibah. Tuhan pun mengampuni katanya. Pola kok ono. Uwenake. Sihir bin pertunjukan Tuhan pun mengampuni. Ndasmu kae. Ha. Ya kan? Aku kaya bilang, bodong. Ngerti bodong? Investasi bodong. Ya kan? Modal terus dikucurkan, bodong. Tembus kemana? Tembus jadi uang gendeng. Nah, ya berarti kan? Baik. Makanya repot. Jadi kalau orang berkaitan dengan undang-undang yang batil ini repot. Warawal baiki bidalail nubuwah. Dalail nubuwah di situ. Dalail maksudnya dalail nubuwah nama kitab. Punya Imam Baqi. Dalail maksudnya dalailun nubuwah, bukti-bukti kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya punya kawan Ibnu Yunus. Semoga Allah menjaganya. Dari Pakistan. Beliau orang entah Ujung Pandang entah mana. Pernah mencatat tentang dalil nubuwah ini. Tapi nampaknya terseret dengan dunia yayasan. Beliaunya. Saya terputus hubungan sudah 15 tahun yang lalu. Taibafi fa'amara biyal walidu fasujina. Lalu tukang set tadi diperintah. Dalam ceritanya membagi ini dalam film nubuwah, lalu di penjara. Fadzakaral kisata bitamamiha walaha turukun katsiratun. Membagi menyebutkan kisah ini secara sempurna dan memiliki beberapa periwayatan yang banyak terkait dengan tukang sihir yang ada di kejadian ini. Fa'amara bil walid, ya yang tukang sihirnya atau di penjara? Masa yang membunuh di penjara? Tapi ini riwayatnya macam-macam. Dijang yuk, mengatakan walhatu rukun kasiroton. Artinya banyak jalan periwayatannya, bukan kok pembunuhnya di penjara. Ya, ya di, yang anu di penjara itu kan kalau riwayatnya itu yang lain tidak cuma berarti di penjara. Nah. Taib, qala Ahmad an salasatin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu an Ahmad, qala Ahmad an salasatin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ahmad wal Imam apa? Imam? Kok Muhammad di situ? Gitu. Wa Imam di situ enggak ada. Ada Ahmad. Oh di sini Imam Ibnu Muhammad bin Hambal. Kurang satu. Saya perhatikan. Jadi dari tiga orang dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka membunuh tukang sihir. Lihat nomor satu catatan kaki. Al-Imam Al-Jalil, yani Imam Muhammad Imam Jalil Imam yang mulia, nasirus sunnah wa qamiul bid'ah. Pembela sunnah. Qami apa qami mana qami? Menghancurkan bid'ah. As-sabir al-muhtasib, seorang yang sabar, muhtasib. Fitnah yang menimpa beliau, dia berihtisab, dia mencari pahala dengan musibah yang menimpa beliau. Itu namanya muhtasib. Perhatikan. Itu namanya muhtasib, itu adalah seorang yang kena musibah tapi ihtisab, yakni mencari pahala dengan musibah yang menimpa dirinya. Muhtasibillahi walillahi ala malakiya fi nasri dinillah. Seorang yang sabar. Muhtasib seorang yang memang mencari pahala besar dalam membela agama Allah. Atas apa yang dia beliau jumpai, dia temui dalam membela agama Allah Ta'ala. Berupa beberapa rintangan yang sangat berat. Dicambuki habis. Ya kan? dicambuki berkali-kali. Diikat dan dicambuki. Kalau kita baca tentang sejarahnya beliau, Masya Allah, bukan kok sekedar menengah, minta maaf. La ilaha illallah. Dikit-dikit minta maaf. Lalu suruh muji kebatilan, puja-puji saja. Ya kan? Puji-pujian terus. Setelah minta maaf, memuji lu batil. Ya kan? Al-alamu al-habid. Hujjah, bukan ilm itu. Al-alam. Al-alam. Kok alamah? Masa alamah? Ya enggak lah. Ya alam itu masuk alam. Alamah kayak Ibn Al-Qayyim, Ibn Bas, Al-Bani itu alamah. Ini bukan alam lah, bukan alam lagi. Al-alam. Jamaknya a'lam. Nah, maka sekarang a'lam nubala itu loh dalam kitabnya. Apa? Dhabi. A'lam, jamak daripada alam. Al-alam wal-habid hujjah. Apa ini alam? Sehingga alam ini bendera. Kibar-kibar. Semua orang tahu. Siapa Imam Ahmad? Wulida sanata mi'awar ba'awasitin tahun 164 Hijriah. Mata sanata mi'atani wa wahid wa arba'in. Umurnya berapa? 77? Tua kali. Mana? Hah, berapa? Berapa? 36 ditambah 41. Berapa? 77. Iya, 76. 76 loh. 76 loh, 76. Iya. Baik, santai. Qala Syafi'i rahimallahu, kharastu min Baghdad. Aku keluar dari kota Baghdad, wa ma khalaftu fiha afqaha wala awra'a wala azhada min Ahmad bin Hanbal. Ketika aku keluar dari kota Baghdad, aku enggak meninggalkan dalam kota itu orang yang lebih faqih daripada Imam Ahmad, orang yang lebih warok dari beliau, orang yang lebih zuhud dari beliau, Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi. Ya kan? Kalau perlu bacalah sejarahnya Imam Ahmad ketika dicambuki oleh penguasa dari itu. Suruh mengucapkan apa? Quran makhluk. Ya kan? Enggak mau, sambuknya habis dah. Enggak mau. Baik. Qulan salasatin ayat sahaq qatlu sahiri an salasatin begitu. Maknanya telah sahih secara riwayat membunuh tukang sihir itu dari tiga. Dari tiga para sahabat. Gitu. Ai au ja'a qatlu sahir an salasatin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang riwayat pembunuhan terhadap tukang sihir dari tiga orang dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Umar wa Hafsata wa Junduban wa ta'alam. Ini Umar, Hafsa, Jundub ini riwayatnya sahih. Mereka telah membunuh tukang sihir. Apa ya, Pak? Tinggal apa? Sekarang masailnya fihi masailu. Terus toh, susuk mana? Susuk lagi insya Allah ya. Jadi bapak-bapak yang enggak ikut talim, minimal suruh izin. Jadi adabnya seorang talib itu kalau enggak ikut itu ya izin. Bilang kepada ustadznya, ustadz, afwan saya enggak ikut talim karena lagi ngurus bebek, dan ngurus entok, dan ngurus apa begitu. Ya. Itu adabnya seorang yang ikut dalam majelis taklim. Ya. Anak-anak pun seperti itu. Itu adab. Antum tanya sama manusia seluruh dunia, bagaimana kalau enggak hadir dalam taklim dalam majelis yang rutin? Itu izin. Ya kan? itu sudah perkara yang wajar. Jadi jangan kelonggaran itu bikin cari kesempatan untuk bolos. Itu enggak bagus. Ya, ustadznya aja kalau enggak hadir itu pamit. Mbok yo pamit, kenapa? Biar enggak mengecewakan para hadirin dan hadirat. Ya kan? Para ikhmawan dan ikhmawati. Nah, ya. ya. Nah gitu. Ustadznya kalau enggak hadir pun SMS, nelpon Salman, man enggak bisa taklim pasti tahu. Ummatul mukminin. Nah itu. Ya kan, jadi kenapa? Karena itu biar enggak kecewa. Masa muridnya pulas-pulas enggak ngomong belas. Kok enggak imbang gitu piye? Adepe murid adepe pak guru nih. Ya. Ini pak guru ku guru diguku dan ditiru cara Jawa nih. Guru diguku dan ditiru. Iku tafsir Jawa. Ya kan, bukan tafsir Abu Nawas. Hai. Salam kita cekan dulu, alhamdulillah.